menginjakkan kaki turun kereta di Jakarta. Aku yang sedang mengembara. Niatan hati aku tak mengerti, mengapa aku sampai di sini. Kota yang megah Jakarta, aku langkahkan kakiku ini yang membawa semaunya. Tiada kusangka kota yang indah Jakarta luar biasa. Ada di Jakarta seolah-olah mimpi indah yang membuatku sangat lelah. Kota Jakarta dan penghuninya memalingkan muka, tak mau peduli kepada hamba yang bermimpi. Menjulang tinggi gedung dan wisma, itukah kebanggaannya? Hati nurani lupa sesama, mencari hidup sendiri. Oh, aku bermimpi. Oh, aku bermimpi. Bahwa semuanya yang ada kusangka kota yang indah Jakarta.